Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Masih pada kajian online, barakallahu fikum. Pada kajian kitab Al-Adabul Mufrad masuk pada bab ke-196, bab man kariha amsalas sawu orang, yakni bab orang yang tidak senang dengan perumpamaan-perumpamaan yang jelek. Pada bab ini barakallahu fikum diibaratkan untuk seorang mukmin bahwasanya seorang mukmin itu tidak senang jika memiliki sifat-sifat yang jelek, perumpamaan-perumpamaan yang jelek, tidak menyukai hal itu, sehingga selayaknya bagi dia, kewajiban bagi dia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang akhirnya dia bersifat atau dipermisalkan dengan permisalan yang jelek. Barakallahu fikum. Toyib, hadisnya insyaallah kita baca. Barakallahu fikum. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Ayyub, dari Ayyub, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, laisa lana matsalus sawu, kita tidak memiliki perumpamaan-perumpamaan yang jelek. Kita tidak memiliki permisalan-permisalan yang jelek. Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yarji'u fi qoyihi. Maka orang yang menarik kembali pemberiannya, dipermisalkan seperti anjing yang menelan kembali muntahan-muntahannya. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, bahwasanya yang bagi alaina ma'syarul muslimin al mu'minin alla nattasifa bi sifatin zamimah, bahwasanya selayaknya bagi kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, untuk tidak bersifat dengan sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tercela. Di antaranya adalah yushabihuna fiha akhasul hayawanat fi akhasil ahwalihim, yakni sifat yang membuat kita serupa dengan sifat hewan yang paling jelek dalam keadaan yang paling jelek. Dan barakalfikum, perumpamaan yang jelek itu layak untuk orang-orang yang tidak beriman, sementara orang-orang yang beriman harus jauh dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-60, lilladzina la yu'minuna bil akhirah matsalus sawu, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, untuk mereka permisalan-permisalan yang jelek, sifat-sifat yang jelek, dikarenakan mereka tidak beriman dan memiliki sifat-sifat yang jelek lainnya. Walillahil masalul a'la, dan milik Allah lah perumpamaan yang agung, yang tinggi, yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara perumpamaan yang jelek, yang tidak layak disandang, dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin, adalah menarik kembali, mengambil kembali pemberiannya atau hibahnya. Maka barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada saudaranya atau orang lain, maka janganlah dia menarik kembali pemberiannya. Jika dia menarik kembali pemberiannya, maka sebagaimana dalam hadis ini, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi, orang yang menarik kembali pemberiannya, maka layaknya seperti anjing yang menelan kembali muntahan-muntahannya. Maka ini adalah barakallahu fikum perumpamaan yang sangat jelek, diambil dari hewan yang paling jelek, yakni anjing, dalam keadaan yang paling jelek, yakni lebih jelek daripada sekedar menjulurkan lidahnya. Yakni anjing tersebut menelan kembali apa yang sudah dimuntahkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini termasuk masalus sawu, perumpamaan yang jelek, yang tidak layak bagi seorang muslim untuk bersifat dengannya. Kemudian faedah yang berikutnya, tahrimur rujuk fil hibah wassadaqah ba'da qabadihima, haramnya menarik kembali pemberian atau sedekah setelah keduanya dilepas, diberikan. Barakallahu fikum. Namun hal ini dipermisalkan, dikecualikan pemberian orang tua kepada anaknya. Ya. Apalagi pemberian seorang ayah kepada anaknya. Maka seorang anak, sebagaimana dalam hadis, dia dan hartanya milik ayahnya. Ya, huwa wa maluhu li abihi. Sebagaimana dalam hadis. Aw kama qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia dan hartanya milik ayahnya. Maka ini dikecualikan. Adapun hukum asal dan cara umum, barakallahu fikum, maka pemberian sedekah itu tidak boleh ditarik kembali. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis tersebut menunjukkan dalil disyariatkannya untuk merelakan sebuah pemberian yang pemberian tersebut apabila mengandung kemanfaatan. Dan barakallahu fikum, dalil yang menunjukkan al-ihsan ilal ghair, disyariatkan berbuat ihsan kepada orang lain. Ketika pemberian sudah diberikan, maka jangan ditarik kembali, kecuali pemberian yang tidak bermanfaat, pemberian yang haram. Seperti memberikan sesuatu yang haram, barang curian, alat-alat musik, maka boleh diambil kembali untuk dihancurkan. Dan barakallahu fikum, apabila pemberian itu bermanfaat, maka itu adalah perbuatan ihsan kepada orang lain. Maka tidak boleh ihsannya itu dihancurkan, ya barakallahu fikum, dengan perbuatan yang tercela, yakni meminta kembali. Padahal bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Dan barakallahu fikum, akan menimbulkan kekecewaan atau madorot, permusuhan bagi orang yang telah diberi namun diambil kembali pemberiannya. Ini menyebabkan barakallahu fikum adanya keretakan, ya permusuhan nantinya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, seorang muslim harus jauh dari sifat-sifat ini, yakni barakallahu fikum, sebuah amalan yang jelek yang Nabi permisalkan seperti anjing yang menelan kembali muntahan-muntahannya. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan dengan permisalan anjing dalam keadaan yang sangat jelek, dikarenakan betapa jeleknya perbuatan tersebut, betapa tercelanya perbuatan tersebut, yakni orang yang mengambil kembali apa yang diambilnya. Barakallahu fikum. Mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Maka ini dipermisalkan seperti anjing yang menelan kembali muntahan-muntahannya. Na'udzubillah min dzalik. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu hendaknya kita harus selalu ikhlas ketika berinfak atau bersedekah. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.